أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو سلمت لن لمن دن فسرهكن صبيون صبح بوچه جليك إلى صباح مريم وانكن بيسا مجاي liwa'limahu darabun yantah ngawurukan ya sabahu ing sobi ugariku maka kakiram ya sobi wajabat diyatuhu maka wajib apa diyata sobi wa yamanu bihabibi ri'udwanin lan ketempuhan ya wong kalawan kekedukan sumur udwanin panganiyai lafi milkihi orain dalam miliki ya si wong wa mawatin lan mawat walau hafarobi dihlizihi bi'ron dan lamun ngeduk ya si wong kalawan halamanan ya si wong bi'ron ing sumur wadalan mundang ya si wong rajulan ingong lanang fasa kotok maka logor ya rajul falazharu domanhu maka utawi kaulazhar iku ketempuhanane ya si wong au bimilki guairihi atawa galawan milik lian ya si wong au mustarakin bilainin atawa milik mustarak galawan ora idin famadmunun maka iku kang dan tempuhaken abetari gendai kina dawa galawan dadalan kang rupak ya durul marata kang amadarat kem ya hafru ingung kang liwat agada maka iku kaya ikilah yadman awala yadur wa dawa orang amadaratkan ya abru wa adhinal imam ulan nidinan sapa imam falaudomana maka ora ketempuhaniku mawujud wa ila wa ila wa ilam ya Allah fa in hafaro maka lamangduk ya siwong li maslahati gadwe ka maslahatanan ya siwong fadoman maka wajib apa ketempuhan au maslahatin amatin atawa ka maslahatan kang umum fala fala doman fil azhar ing dalam mungguh kaul azhar sedajan orang meraskin pengawasan orang orang bacakin hela fatihah anu parantos mulih kajati mulang ka asal merga hiji almarhum Haji Juhari bin Haji Sain kandang sapi lor Ibu Sarmani binti Haji Siat Sentul Curug kemudian kitu almarhumah binti Kurniawati binti Sukma Sahabat Suka Mulia meninggal Anan bin Anim binti Rakyan kemudian itu yang sedang sakit di mah Miski binti Kami Sufatna bin Siti Fatimah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebul Bahri bin Abdul Ginekan Tanjung Pasir Gadung almarhum Haji Wahono bin Fatimah, kemudian itu Haji Banjar bin Haji Jenan Saat bin Pasir Awi Gambir, Haji Ma'mun bin Marsad Bugel, kemudian buat orang tua yang sedang sakit, Junaidah binti Samsudin, kemudian almarhum Saripah binti Mamun Pasentul, kemudian kitu pengodok doa Bapak Asyid bin Anak Kampung Onom, Inon bin Miran Arsan bin Cadas, kemudian wafat hari Jumat kemarin Haji Risan bin Marnah, Pak Haji Risan bin Marnah, kemudian Mersunah bin Tiraman Haji Siti Raman bin Dura sama binti Salim. Terakhir adalah keluarga besar tokoh Mas Tabra Numulih Kajati Mulang Kasal. Urang doakan mudah-mudahan ditetapkan iman Islam, dihampura sakabeh dosana, dicaangkeun dilegakeun di kuburanana bi barokati umil Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sabada urang peduli ngabangun negara, mudah-mudahan kulobana anu peduli jara di wakil rakyat, nu jawara, nu santri, nu ustad, nu habib terjun kabeh dek ngurusan negara, mudah-mudahan kulobana anu peduli dek ngaropea negara, mudah-mudahan negara urang tambah-tambah maju, tambah-tambah jujur, tentrem, adil, sehingga urang ngarasa tumakninah hirup di ibu pertiwi ngeunaheun karasa. Tinggal orang menunggu hasilna sabada ieu engke 3 bulan kaharep tanggal 9 deui bakal nyieun pamimpin nomor 1 nu bakal mawa nagara urang. Maju mundurna aya di pundak nu bakal terpilih. Ulah salah milih nasing hade. Mana numere gede eta beki acak-acakan lah negara. Oh, Masya Allah. Hayang aya perubahan jujur jeung adil dimulaianna nage teu beres, moal beres kadieu. cik dina ilmu mantek mah natijah makumaha mukodamah beres dicek mukodamah sugro jeung kubro na timbul natijah narapi indung jeung bapakna pada-pada santri anak naga santri bapakna santri indungna tukang jagong di Citra ya minimal anakna ya dagang anak jagong atuh eta kudu nu rapi indung jeung bapakna eta teori-teori supaya rapi geus nagara urang teorina kurang rapi jauh kana rarapi mentak cek hitung-hitungan ilmu perdukunan mah saya mah seuri abong dukun kabehan burung lamun urang keur nyieun acara di nagara haju redup-redup ditungtungan ku hujan wah geus mal beres ujungna tah geus kitu tanda-tandana sepanjang dongeng nagara nu jelas eta mah hanya teori-teori urang mah tetep bae tugasna menta kana maha suci sabada urang ngerahkeun sekemampuhan kuari pasrahkeun ka Allah hiji supaya pertanian salalu dua kaum buruh supaya aya anu ngurus tilu guru-guru supaya gajihna nararaeng kaopat PNS supaya malodar nomor kali salah supaya naik deui gaji dasar wae supaya nararaek we gaji kabeh anu berurusan gaji supaya nararaek nu diperet rakyat deuk nangti bada tu gajina aya lain ti rakyat mah pasti pajak naik deh listrik naik deh gas naik deh bensin sama urusan ukal ekol nagara jang kepentingan rakyat supaya makmur mangga nyanggakeun sadaya-daya ka inohong-inohong anu bercokol di leluhur nu nyana katempok pada-pada harayang ngurusan nagara jeung ngurusan rakyat jauh jeung di zaman Kangjing. Di zaman Kangjing mapa embung-embung di mana nu hayang teu dipilih jeung teu meunang dipilih. Sebab setiap boga kahayang pasti aya tujuan tertentu. Urang nu mantak mere jeruk ge kasarwiti ingin mengodok hatinya. Eta ta maksud itu boga maksud jadi lok manajer ukuran ta eta boga maksud urang tuluykeun materi pangawasan urang tentang diat Zaid muka perguruan renang dididik kuki Zaid budak anu asup kamanehanana supaya bisa renang dengan gaya-gaya anu luar biasa aya gaya kodok bancet aya gaya kodok aya gaya buaya aya gaya macam-macam eta buaya gaya buaya gitu naon ngaranna aya buaya anu asma beda gayana aya nu buaya sehat beda gaya aya gaya dada engkugan ya pokoknya temu urusan perenangan lah aya nu gaya batu batu ragag sebenernya langsung kalau mbak itu naik deh batu tapi lawan belajar renang diri itu mah babarinya di mana di laut mati di Yordan sebab mual kelem-kelem di luhur bete maki mual bahaya tama ayalah Ki Umar ngasupkeun anakna umurna di bawah balik karak 4, 5, 6 tahun dia supkeun ka Ki Zaid maksud supaya dididik diterimalah ku Ki Zaid dibawalah ka laut ku Ki Zaid langsung dididik ternyata eta anak Ki Umar nu ngaran Khalid begitu diasupkeun ka laut ku Ki Zaid langsung dididik sakali dua kali tilu kali leus ka jero laut kakerem paeh Khalid paeh di laut di bawah atas nama bimbingan Zaid sebagai pembimbing renang paeh Ki Khalid ta kumaha eta wajib katempuan apa henteu ta Ki Zaid ieu masalah walau sulima sabiyun lamun Khalid dipasrahkeun ila sabahin ka pendidik renang Zaid maksudna liwalimahu supaya dididik renang dibawalah kacai reka empang reka kali atawa ka laut begitu dididik pagori kok kakerem wajabas dia tuh wajib bayar dia katempuan kizai katempuan masya Allah eta masarua bae jeung budak tadi dididik ka ustad supaya bisa maca Quran ngejah dididiklah ku ustad alif jabar a ba jabar ba ba ta jabar ta sa jabar sa ta sa ba jabar ba ta jabar ta ba ta mim jabar ma ta jabar ta mata sin jare sia jabar ya sia mata sia didik taku jana kulantaran belot ya Ki Khalid mah ya anak Ki Umar teu daek bisa-bisa alif jabar ba jabar ba ba ba jabar ta sa jabar za ta sa balik deh alif jare i ba jabar ba i ba alif jabar a ba jabar ba a ba ditungtun mah bisa ke sorangan ba alif jare i ba jabar bu ibu wah budak ieu hese ieu mah terus bae jadi kaserengan Ki Zaid akhirna dipecut ku Ki Zaid jeger biasa baheula mah sok dipecut pan begitu dipecut meureunanan sakali dua kali ya kena sarah muter Ki Khalid muter di pencetan pencet paeh paeh masya Allah eta kumata ustadda walau sulima sabiyun lamun dipasrahkeun Khalidila muallimin ka Ki Zaid sebagai pendidik ustad maksudna liwalimahu abeh dididik aiprak eta budak belat disintre katawa dipecut paeh wajabat dia tuh ustad wajib katempuhan bayar dia aduh mayar minyak tilok Untung nama ketumbuhan. Ya Allah. Lalawara eta asupna si ustad ya lalawara. Jadi mantak di fikih aturanana mun urang deuk ngadidik anak nu bandel, pamajikan nu bandel, meunang ku urang dipepeuh ngan meupeuhna bitisna. Bitis kudu dipepeuh teh bitis, mantak eta sok aya nu ka imah. Waalaikumsalam. Can ditanya geus ceurik we wae pasti dicandung ka jeung ku kuat. Teh jauh ieu mah potongan ge mah ieu. Aju di dieuna bengep sakumaha tas tinju jeung Muhammad Ali. Bener bae, aya naon ye? Aduh, cenah abdi teraniaya kusaha kusalaki. Yo. Kusalaki poe masalaki bisa ngajotos kieu. Emang kumaha mimitina? Abdina datang ka nu kolot. Oh, bener bae. Oh, neng dicandung. Heeh. Aju teu kuat datang ka nu kolot. Dijotos sakeuna teh. Parenjol di dieuna ieu. Ye, beungeut mah ciumeun lain jotoseun. Tadeui bloon tah. Jadi ieu anu dijotos salah lamun endek dipepeuh bitisna. Bitis peupeuh jeger. Jauh kapaeh kan bitis. Hayo sia. Jauh gadedik budak ge bitis jeger kurang. Ngaji sia. Jeger. Hayo ngaji. Abah ge teu ngaji, ulah ngomong-ngomong abah. Bitis. Ulah salianti bitis. Oh, bahaya sebab ka dieu mah bahaya. Aturanana kos itu. Teh jadi lamun ustad ngadidik kemudian ustadna kasrengan. Mantak panggede-gedena ganjaran mah magahan ngejah. Magahan Alfiah teu pati gede ganjaran, magahan Bangsa Fatul Muin teu pati gede ganjaran, nu gede mah magahan budak di dieu nu keur ngaji, di ditukeur lalagaan, nu di ditu er-eraan, hayuh sia, ustad geus puyeng kan ustad. Sakeuna aing digaji henteu ye puyeng aing. Aduh, macam-macam nulu luncatan, macam-macam segala, kadang-kadang hulu ustad digitu-gitu. Aduh. Kuat teh sia coba ayo kos karar itu eta nu hebat mantan tapi nu hebat malah tetep bae ayo ngaji-ngaji sun kebel-kebelan ustadna ge nundutan ieu wah nundutan ge buka pusingan mah tah ustad lamun geus bisa nundutan di tengah-tengah budak raribut eta ustad hebat lulus eta ustad moal bari sangaja anak murid dangge. Madak ki khairun dongeng abah. Lamun aya ustad keur magahan ngaji nyana mah turun ti sapeda langsung kadinya hadir sasalaman ngadoa. Liwat deui ka pondok pesantren aya kiai keur magahan ngaji Alfiah gitu. Turun ngadoa teh sasalaman. Aya deui kiai keur magahan kitabna gede nu luar biasa bangsa jamul jawamai bangsa nu kaditu eureun di jalan doang ngadoa berangkat beda tuh ai kanu ngejah mah eureun sasalaman ngadoa ai eta mah kanu ngaji Alfiah gitu eureun doang nah terus lasanana ngadoa kadinya ngan teu sasalaman kosong ngaji kitab gede mah nyana teu asup didinya bae geus di jalan eureun ngadoa geus mantek kuari geuleuh Bandung ngaji di handapan tangkal Ambon tukang uduk tukang sate oh masalah eta meureun nurutan kos kitu teh kuari kumaha lamun ieu Ki Khalid anak Umar dididik dititah belajar pencak nah kabejakeun Ki Zaid teh pulang di Cimande ditarik kolot di turunan Haji Karim langsung manehanna teh muka lapak di dieu di Pasar Kemis belah kulon Jakabeja cenah boga Cimande langsung dididik eta budak teh. Begitu dididik dijotos, bodar pae. Lain dididik kana nah, eta mah emang guruna belon teh mah. Hei guru nampak lalaunan, tek lempeng, tek lempeng, lihat sikut nana baru kembos, tanya nama lain siapa, nah, dia cicing dia juger, cak budak mau kiamat sih, atuh budak ngeleyeng pae, ta pendidik pencak nunita dititah budak supaya pinter kuari kasenggol. Sedangkan panjana mah tu ieuna yeuh geus diadu-adukeun baheulana jeung tiwu ujung bangsa naon kitu ngarawi wah jadi teu meunang kata deg atuh geus langsung jeung malang hot itu Cimande mah jadi Cimande mah pencak jang para kiai mimitina bari diuk Cimande mah diuk baheula beda jeung bangsa Cikaret, Cikalong, bangsa Nukas itu, bangsa Cician lah gitu. Aya deui nu hebat teh nomor kahiji Cimande, nomor kadua Cilongok lain deui teh mah. Eta pajengan aya Cimande mah di dalam negeri, aya Cilongok mah di luar negeri tenarna nya mah. Di luar negeri, di luar planet nya mah gitu. Tah iya gak didik pencak sing hade lantaran kasenggol paeh iya katempuhan pendidikna masya Allah hendak belajar pencak ya masih di darat keneh makoski can sabaraha lamun nggis titah gelut dihandapin leuit tambah lama ya leuit. Asok galet sia, ayo gusek didinya. Tok, kalamun geus bisa gelut dihandapkeun leuyit pan leuyit mah beda jeung kitu. Naon kitu ngaranna beda jeung bale leuyit mah handap, leuyit mah jeung gudang ge beda, gudang mah rada luhur, budak kuari mah teu nyaho leuyit. Mah nyaho ka leuyit budak kuari mah. Nah, jadi ai gudang mah luhur kitu tah. Ari leuyit mah handap. Tamun geus bisa gelut dihandapkeun leuit lulus. Mendek besi dek nyandung, los ya kahandapkeun leuit heula, cakolot baheula. Coba eungap henteu. Eungap teh ulah nyandung sia. Lamun dihandapkeun leuit eungap keneh eta ulah waka nyandung. Lamun dihandapkeun leuit geus teu eungap, los ya nyandung. Eunu teu eungap dihandapkeun leuit mah kabeh ge arareungap. Mendek ulah nyandung. Lah cek kana kagok eungap sabodo sia. Kesimpulannya nama masrahkan budak supaya dididik supaya pinternya na ai praktea dididik renang endahan kakerem paeh wajib bayar diat dididik pencak endahan disikut paeh wajib bayar diat termasuk ustad mecut anak muridna paeh sarua bae katempuhan wayan bandu bi pribiri wanduani kizae tepugu tekaruh nyana tea endahan nyen galian sumur di tanah batur lain di tanah sorangan tanpa izin anu bogana. Etanya nanyin galian teh bentuk sumur atau bentuk empang terserah kizahid maksud namangan di tanah batur di sawah di huma atau di pelataran nu batur tanpa izin nu bogana disebut udwan berarti kan penganiayaan penyerobotan tanah udwan ngarana lainunyana endahan digali sanggeus tadi gali kemudian aya jelema ragag kadinya tak eta jelema ragag kagalian kizahid nu kizahid ngagali tanah di tanah batur boh di sawah boh di huma tanpa izin nu bogana tak eta mun aya nu ngagejebur kadinya kizahid katempuhan tempuh fimilkihi teka tempuhan kizayan ngajang ngagalitan nyin sumur di milik sorangan Zaid boga sawah nyin sumur di sawah maksudnya nyin sumur memang endek di ala cairak lantaran jang nyiram bonteng nyiram palawija nyiram-nyiram pare dan lain sebagainya nyin sumur di sawah miliki Zaid kemudian ayah jelema ngubrus karja pae teka tempuhan atau ayah embe batur lewat kadinya ngubrus kadinya teka tempuan cacak-cacak jelema teka tempuan kutuk embe lantaran dinuki Zaid nyana tama atau fi mawatin tanah mawat taeta-tea tanah gambrung eueuh nu boga model baheula Sumatera can aya nu boga lahan ieu belah dieu ka ditu Kalimantan ti dieu ka ditu can aya nu boga ngaranna tanah mawat dipersilakeun ku nagara saha anu endek gagarap sok geurak ngameteran sorangan di dinya engke mun geus digarap jadi milik sorangan mah tanah mawat ngaranna madak ti dieu ka ditu transmigrasi Surabaya Jawa Tengah Jawa Barat transmigrasi ka Lampung di tu teh apang wow hutan belantara etat teh ngarana tanah mawat sok ayo gerang meteran meteran etak ngis di meteran punya nak diurus etak jadi milik ngarana tah etak memeh na ngarana tanah mawat can ayan boga nyana ngagali tah didinya kemudian ayak jelema asup kadinya ngagejebur tekudu katempuhan teka tempuhan teh masya Allah walau habbaro bidih lizihi lamun kizayen ngeduk kekedukan di pelataran imah panari pelataran imah mah antara imahnya najeng imah batur atawa digigirin imah iya imahnya na tembok na iya imah batur tembok na ta iya tengah-tengah ngarana dihlis panai baheula mah baheula iya imah di dia iya imah antara tembok iya jeng tembok iya tetekan sok arulin kan didinya atawa diharep diharep tanya na nyin di pelataran na sebenarnya pelataran nyana ngan kapake kukabehan gua pake kukabehan dihilis garana ngarana nya oge nu manehna ngan laliwatan makabehan kadinya nya oge ieu gigir imah antara tembok ijeng tembok ieu nu batur ta ieu tengah-tengah lowong kunyana digali didinya sanggeus digali aya jelema liwat kadinya holit liwat ngegejebur ku bahaya ta katempuan tante komo lamun diondang keur carita teh diondang ge katempuan ieu mah komo lamun diondang walau haparo Zaid ngagalitan bidih lizihi di pelataran imahna nu sok kapake ku balerea biron hiji galian sumur dan lain sebagainya wadah rajulan diundang kunyana batur diundang tadi bejaan bahwa dirinya ya sumur pasak kotor ragam kadinya fal azhar domanuh katempuhan tapi jahe kita makos Abu Jahal teh ya percis jasa cek Abu Jahal aing hese dek mayahan Muhammad ya gas awa de cara aing rek ngagali parit di hareupeun imah aing gali buali anak buahna dikerahkan sekitar bangsa 3 meter 4 meter gali wuh nyeteas pan Mekah gali buat ayah bangsa 5 meter maka handap lewih dek naon ye mama Abu Jahal wah cek anak buah nangges kuarik ye tutupan tuh tutupan supaya ulah kadir lu bahwa itu sumur aing ngegeringan ya bejakan ke Muhammad emang gering gitu emang jahal tanglayat gen gitu tadi geringan ya nah ngintip jana di kaca bener Kanjeng Nabi tidi tu gerang kakarane ka mamang we sugan be atuh menang hidayah kan maksudna kitu Kanjeng Nabi terus kali rek ngalah ya cak gigi cak Abu Jahal pae sia ka jadi ku bau pae sia asal ngagejebur ka dinya geus bejaan gas langsung panah ke kumaha paehan geus di terus umur ah sabis nabi kubur kali yang mahekan Muhammad geus tanggung jawab aing. Geus langsung tadi nah lempeng kan lempeng lurus lawangna. Galian teh pas lawang. Geus anjing nabi lempang lempeng nya geus seuri we. Tagak kiamat madragang siawat dah geus kuari mah pae sia. 3 meter deui. Geus kieu we ya ampun dah. Setengah meter pas ya yes di tukang sararia pepen cumpacul jung saja mana pas tinggal saja jenggal deh balik ke tim itu stop give ya Muhammad balik deh ke tim karena diharap ayah kalian balik deh integrin abu jahal balik deh ke tim lanjut kata abu jahal kan tinggal saja jenggal deh siapa mati Muhammad atau keluar paling aman man pun lawan nya nang agarok Muhammad bang sudah kadinya po enggak kejebur nya nang enggak kejebur entahlah senjata makan tua kejebur buannya saya nang kejebur mama pan lain Muhammad lo bomong sia tulungan aing ye Muhammad pinter cekna sajenggal deui tinggal ngalengkah doang kencak geus aya di dinya tinggal brus doang kuat ka mundur deui ka harti mah ka Muhammad atuh Muhammad balik deui si tukun naon mah manuka dia lolobok omong sia tulungan aing tulungan make dadung make naon teh teu bisa make naon ge esek busese ada cek Abu Jahal dia Muhammad beda kali udah iman kudukung Muhammad di atau dadung atau galiana mah 5 meter lah kira-kira dadung kalau dia bangsa 11 meter 12 meter tidak ikan data geset cek Abu Jahal lu panjang iya kurang ku maha panjang cek lu dilaluhur iya panjang geset tidak ikan datang camong sabung 10 meter jadi 10 meter tetap tidak datang kawasan Allah pendek memerengkelnya naon ya Allah Muhammad teh gerokeun kana Muhammad nah, datang ka ieu ya sahaya di jero mang atuh mang kunaon asup mang lalu bohong mad tulungan aing maksudna naon ye lah maksudna mad aing ngakejebur bae hiburan memad Jo benar tidak bisa diangkat buka BH coba mad ya baiklah gampang gimana ngangkat kos kemah dengan emang ya menulis keangkat di asuk Islam kemah iman terus ngomong-ngomong iman tulungan baik urusan iman kemalain dari dia mah demi emang baik ente mah janji bae lawan emang ente kasup Islam iman kula daek nulungan tapi lawan ente mah keheula sekali dua kali ya guys atuh ayo pokona mah kubang ke di luhur bae guys siap nanti dikitukeun doang leungeun kangjeng ka handap cekelan tae jadi malah manjangan leungeun kangjeng nabi ka handap kudu nama moal datang leungeun ka handap gimana datang ka handap cekel ya babari cuma ngusi sama mat mau tambang dadung bat dadung guys lalu bawa omong ya gara maca sahadat kaya lamat lah sahadat mah kaya bahala lah soal sahadat mah penting masalamat bahala ya Allah besi ente kabehan kamekah hayang nilu tak etak tak galian etak ayak ayak ini gimana? Ia Maulid Nabi ente naik ke luhur ke ditu eta Imam Abu Jahal terus ke ditu terjauh tidinya dirinya ayak galian menang orang nulik dengan loba setanan loba anutas dirinya haju molotot baik loba anutas dirinya haju seri baik maning seri tak maning molotot ayak ini orang minta antar kamu kimi nunya ho diantar ayah kene diabadikan takos gitu dah lain diabadikan berada itu kebenaran ayah kene tuh ya maulid nabi naik ah gunung saat itu saat saya di belakangan ayah masya Allah dah gitulah walau habar murna gali ina pelataran ima tawa lolongkrang antara ima jeng ima biron hiji galian sumur atawa naon bae wadah jengan ngegerokin rojulan batur pasal kotoe dan raga gadia pelazar goban katempuhan kuari kumaha lamun di jalan teh kapan wajib ku pamarentah diberesan demi kemaslahatan umat mantap kadege tak kurang saya tampil menjadi dewan semoga terpilih demi kemaslahatan umat nah kuari bagi saja dah jalan tadi rope aku pemerintah sedangkan eta teh kewajiban pemerintah haju eta jalan lamun diantepkeun bakal nimbulkeun kabahayaan sebab eta dipake lalu lalang ku masyarakat untuk kepentingan politik perekonomian budaya nah naon diperlukeun didinya sedangkan jalanan hancur luar biasa terjadilah ngaguling didinya aja paret ketempuhan pemerintah kos itulah urusan-urusan di negara lain lala numentak terus baik di mana-mana kumaha jalan sebab maju mundurna ieu adalah tergantung sarana di pasar kemis dek dagang ka Cikupa ti Cikupa dek dagang ka pasar kemis di pasar kemis dek dagang ka Jati ti Jati dek dagang ka pasar kemis di pasar kemis dek dagang ka kukun ti kukun dek dagang na eta kan masyarakat mata urusan perdagangan na manehanana saranana pamarentah sebab masyarakat teh dipungut biaya jang kelestarian pengurusan jalan jadi tanggung jawab penuh pemerintah andai kata teh dibangun aya logak-logak aya nu ngusul kadenya pae nu panggeulaan ditangkep ku malaikat engke bupati daerah terus kapolres terus dan dimna penggede di daerah eta dirantek engke di akhirat diseret di neraka atuh ku gara-gara aya logak di jalan teu diberesan aya nu pae tuntut engke di akhirat bupatina jeung kapolresna jeung dandimna dihijikeun tritunggal seret mangkaning lain make rante-rante nu biasa rante meunang ngeung di neraka ribuan tahun nggus burung nage pohara jasa besidik nyoba rante urang bae hurungkeun haju ka urangkeun ka dieu coba leeh apa itu kos itulah ieu urang ngaji mah pan jadi nyaho entek bae saya jalan-jalan rusak lapor ka mana laporna wallahu alam engge bingung ta lapor kalurah cek lurah lain tugas abian tuh cek lurah sama sekira lurah kacamat cek camat gengket tapi urusannya di luhur nyari-nyari laporan kuari ke bupati cek bupati belum ada nih usulan dari dewan gitu kan berang laporan ke dewan cek dewan nanti nunggu ABT tangkorak sia merenana suek-suek kan bisa kuah yang sungut sia nah etah rese dina turun na anggaran dina turun na anggaran teu anggeus tidak ada lagi anggaran kan kita Jauhnya ban oh jauh mereka, sebab lu wajib narokeak pemerintah. Dah, hari ya Allah, ya Rabbi, insya Allah. Bimilki gairi atau ngagalinar di tanah batur tambahin penjelasan lu tadi. Amustarokin bila izin atawa di tanah rejengan Zaid Umar Bakar ia milik tanah babangan ngarana milik mustarok atawa Zaid Umar Bakar teh adik kakak bapak nama ot di paroid ternyata tanah eta teh milik nutiluan hasil paroidan mustarok ngarana atawa balaya jelema boga utang ka Zaid Umar Bakar kemudian ditagih ai ditagih aya saharga sawaheun ternyata dibayarlah ku sawah berarti sawah babayaran ti batur Zaid Umar Bakar eta rejeungan mustarok ngaranna. Nah, ku hari kuki Zaid digali didinya tanpa izin Umar jeung Bakarna terjadilah sesuatu famadmunun katempuhan tuh albitorikin deyikin yadrul marata fakada atawa jalan sempit anu ngabahayakeun kanu liwat nyana didinya nyin galian fakada katempuhan besarua aya jalan sempit tendahan digali kemudian nimbulkeun kabahayaan tah eta teh katempuhan sarua bae teu meunang diganggu jang lalu lalang boro-boro eta nyieun polisi tidur di jalan anu sifatna memang umum eta teh teu bisa teu meunang dijieunkeun polisi tidur lain jalan anu diganggu urangna anu kudu mawas diri jeung hati-hati sebab jalan mah jang kepentingan umum sampai di mana istimewa sebenarnya mah aturan-aturanna masyaallah oh, dak jalan rusak ngaganggu kelancaran ieu nu dosa timimiti RT lurah camat bupati etalah nu bakal diseret lantaran otonomi daerah sampai di kabupaten kuari mah sebab teu dipandu ku gubernur kecuali itu jalan kitu naon ngaranna provinsi anu urusan gubernur, gubernur urusan kabupaten, kabupaten. Tah, teu meunang lalawara gula gali teh. Teu meunang lalawara urusan jalan teh. Hebatan rada belah di itu pengurusan jalan teh. Keur urang leutik keneh. Urang lamun di Kabanten ti Jati teh teu pernah manggih jalan jore sampaikeun ka Banten teh aya nu bolong-bolong seutik di hadea tambah aya bolong-bolong seutik perawatanana baheula mah pohara kuari mah eueuh ta perawatan kos kitu teh eueuh kudu nungguan ajur bae tanggung jak kana tanggung ngaluarkeun dandanana tanggung untuk ujung-ujakan kos kia tenyara rambung sakalina nyambung beda perusahaan beda PT nu ngabanguna ti pasar kemis ka Cikupa datang ka Pasir Gadung engke nu ti Cikupa datang ka Pasir Gadung eta kubara rodo nyambung kenana iya luhur ya handap cakarolan teu sih sebenarnya nyana sakarola pante tah tarolol garoblok bolon atuh mantak naon sih dilempengkeun, eta kan bahaya sabaraha urang budak anu tiguling di dinya. Make otak atuh ngabanguna goblok, tolol tolol bolon. Ai teu bisa kaingkeun. Ku aing dibawa ka Lampung mau dibangun. Ieu urang aya nang sarakola henteu sih bener. Atuh aya sarakola nu bener atuh. Masya Allah. Di pasar kemis Kajati eta teh dibagi-bagi orderna nu hiji PT anu nu hiji PT anu masalah geus tamah bagi-bagi milik geus masalah geus atuh asal nyambungna nu rata nyambungna nu rata nyambung. Masya Allah, kabeneran deui sasambunganana di Cilongok. Tolol jasa. Ayeuna ti pasar kemiskeun luhur, ayeuna ti arah gelamkeun handap jingjet kieu. Isi saha nu salah nu sabenerna ieu, saha nu satinggal dirapihkeun bae atuh kitu mantak naon? Allah karim. Teu becus sakitu sakitu. Nis lain teu bisa dia teu becus. Teu becus. Uyang aing mah neuleuh ku ari PT perusahaan bangsa teu jalan-jalan uyang. Uyang. Teu daek rapih teh eta. Nyambungkeun atuh teu daek rapih. Aya bae teh teu daek rapih. Minimal 10 cm mah aya. Aduh. Ya Allah. Wallahu alam tamang geus dah mareunanan pikiranana geus teu balalener jadi karari. Mun kurang diomong nyana ngomong deui. Ngomongna mani teu ngeunaheun kana aja jantung. Emang kuraon kitu Kiai? Aduh eta jalan teu daek rata lah geus lah ulah sok loba kaluar wae geus di imah bae Kiai. Belati aing aya keneh asana ieu. Iya. Asal yang hantem sih apa bisa ini. Kunaon jadi Malik nasehat. Sararial jasa. Ya Allah, ya di akhir zaman Tekoski. Di akhir zaman Tekoski jadi masya Allah. Tol terapi-api jalan tol. Bayar orang makin mahal, haju jalan tersendat-sendat, dikira rapi. Nah, mantap urusan jalan mah kula betahan di Inggris, jadi terapih di Inggris. Deuh jalan rusak jadi Inggris mah teh. Ya Allah. Ngan haju teu kararunut jadi balik deui lah ka dieu. Hal bitariqin dayikin. Aula ya duru wa azinal imam. Nah, urusanana jeung nagara ye. Wallahu a'lam.